Nah, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak lupa. Dan orang Arab sampai sekarang ini masih punya kebiasaan, setelah ibadah haji pada tanggal 10 Muharram nanti, orang Arab ini mumbah Ka'bah. Jadi Ka'bahnya disiram pakai air zam-zam, dibersihkan pakai minyak, terus kiswahnya diganti karena orang Arab ditinggali nenek moyangnya Ka'bah. Nah, di sini enggak ditinggali Ka'bah, ditinggali keris. Maka bulan Muharram ada yang nyuci keris. Ditinggali kampung, maka ada yang bersih desa. Ini kan sama aja. Nah, kita jangan kok kemudian sok-sokan sekarang. Kita ini orang Indonesia sok-sokan mau jadi orang Arab. Lah, ini Islam maka sering jadi masalah ini sekarang karena itu. Afghanistan kenapa sesama kaum muslimin perang? Karena kedatangan orang Wahabi yang pengen orang Afghanistan seperti orang Arab. Udah tahu orang Indonesia itu gak punya jenggot karena rasnya mongoloid. Arab itu rasnya Semit, pasti punya jenggot. Makanya kalau kiai di Indonesia gak usah ribut masalah jenggot. Mau jenggotan mau sepanjang apa terserah, tapi jangan paksa yang gak punya jenggot. Mungkin sama. Yang perempuan di sini ya pakaiannya begini kalau ngaji, kalau ke ladang pakai celana. Nggak usah dipaksakan seperti orang Arab pakai jubah. Di sana tanahnya pasir bersih, di sini ada sawah. Lu ngoderep, lu ngotan. Dan terlebih dipakai jubah keserimpet orangmu. Jadi makanya ulama-ulama selalu bikin peringatan-peringatan agar kita itu ingat bahwa kita ini orang Islam yang ada di Indonesia, yang dijamin oleh undang-undang Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa. Lah, kita ini yang kebetulan dibikin di Indonesia, makanya Allah bikin yang jelek-jelek, pendek-pendek, pesek-pesek. Kalau yang dibikin di Arab tinggi besar cantik dan ganteng, yang dibikin di Eropa putih besar rambutnya merah, yang dibikin di Cina tembem-tembem pipinya kayak apem, yang dibikin di Afrika sama Allah kosong hitam kayak kopi goreng. Nah, yang dibikin di sini ya kayak begini nih. Nah, ini Allah yang bikin, gak ada penjelasan di dalam Quran. Kenapa yang begini jadi jelek, yang sana ganteng? Gak ada. Kenapa yang di Arab tetap ganteng? Gak ada penjelasannya. Maka saya kadang ya kira-kira lah. Kira-kira di Arab kok ganteng ya karena gak ada air. Kalau dibikin jelek gak mandi ya tambah jelek. Yang di Eropa kenapa dibikin putih dan tinggi besar? Ya karena di sana ada musim dingin. Kalau dingin dan mereka kedinginan dibikin kecil-kecil gini, mati kaduan. Maka dibikin besar. Karena Eropa punya musim yang sangat ekstrim, namanya musim dingin. Kalau musim dingin mereka gak bisa nyayur karena seluruh daunnya rontok. Yang tidak rontok cuman daun cemara. Makanya hari raya Natal orang Kristen pakai daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya cuman itu aja yang gak rontok. Kalau Natal asli Indonesia ya bisa godong karet barang ya. Nah, ini perbedaan bangsa. Orang Eropa kalau musim dingin gak bisa makan ikan karena sungainya mengering menjadi es. Makanya kalau musim panas ngawetkan ikan jadi sarden, dimakan di musim dingin. Lah, di sini sampai setiap hari cari ikan, ada nggak ada ikan, kodok-kodok ya. Makanya orang sini nggak pantas makan sarden. Orang Eropa kalau kena musim dingin nggak ada sinar ultraviolet selama 4 bulan, pigmen kulit perempuan dan laki-laki hilang, maka kulitnya berubah kayak kulit tekek. Makanya kalau musim dingin mereka lari ke negara tropis untuk berjemur, lari ke Indonesia di tepi pantai Kuta Udo. Apakah itu porno? Ya enggak, itu dede. Sampean ae sing ngeres anggap pun. Kok lu yang kayak gini, ini perbedaan bangsa, Allah yang buat. Dede. Lu orang Eropa itu kalau musim dingin harus pakai pemanas listrik, kalau musim panas pakai pendingin. Makanya butuh tenaga pembangkit turbin yang sangat besar. Makanya bangsa Eropa kemana-mana perang rebutan minyak. Dan teknologi musim dingin pemanas, teknologi pemanas musim dingin. Terus gitu lah, di sini gak panas gak dingin, nanti ya gak perlu rebutan minyak. Maka teknologinya bukan AC, teknologi di sini sarung sama kebut. Kalau kedinginan kemulan pakai sarung, kalau kepanasan kebut ke... Loh ini bangsa orang Eropa kalau musim dingin gak makan daging mati. Kenapa? Butuh kalori yang sangat besar. Lah orang sini seumur-umur makan kobis hidup. Orang Arab mau menumbuhkan pohon kurma biayanya besar. Mau punya daun semangka gak bisa saking panasnya. Lah kita pengen nanem kates, gak perlu nanem, makanlah kates, telan bijinya, eek di pematang sawah, tumbuh kates baru kita di Indonesia. Orang Afrika gak bisa kayak begini, singanya banyak, makanya dibikin hitam. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gak tersep itu udah gak kelihatan. Orang Cina kalau musim panas, musim dingin mataharinya kelihatan, maka silaunya luar biasa, maka matanya kerip-kerip. Orang Cina pernah marah sama Indonesia karena perusahaan kayu, olahan hutan tanaman industri, Indonesia menguasai. Sebab Indonesia punya singon, 5 tahun besarnya segede pohon sawit. Cina mau ngambil teknologi itu, nanam singon 3 juta hektar. Begitu ditanam, dalam 25 tahun masih segini. Kenapa? Begitu mau besar karena musim dingin, singonnya kaku kan gak jadi besar. Loh. Maka kita ini oleh Allah dibikin jelek-jelek, gak apa-apa. Tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling baik di dunia. Ini loh potongan surga, kita tuh mungkin adil, jannah itu ya ini. Makanya tanah ini isinya macem-macem. Orang Cina ada, orang Arab ada, India ada, Eropa ada. Kenapa tidak ada orang Jawa berkampung di Arab? Ya gak ada, di sana gak enak. Kenapa gak ada orang Sumatera berkampung di Eropa? Gak ada, gak enak kalau musim dingin. Kenapa orang Amerika malah ada berkampung di sini? Karena ini kampung terbaik di dunia. Nih, inilah yang menyebabkan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku. Makanya orang kalau hidup di Indonesia harus ingat bahwa kita ini terdiri dari puluhan bangsa, puluhan suku. Disinilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah harus ngerti kita ini orang sini. Makanya kalau orang tidak paham kita ini adalah bangsa sini, orang memaksakan kita dipaksa seperti orang Arab. Ini orang Indonesia. Ya, gak usah dipaksa menjadi orang mana-mana. Sholat, ya sholat gitu aja. Ya, atau syahadat. Syahadat ini ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholat ya sama duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuman orang sini kalau sholat gak usah dipaksa tepat waktu. Sholat duhur gak usah dipaksa setengah 12. Kenapa? Karena orang sini setengah 12 masih di kebun sawit, masih ngambil getah karet, masih macam-macam, tanahnya enak. Sana jam 10 udah di dalam masjid kok panas. Di sini masih enak, makanya kiai sini NU biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Dateng-dateng ya Robana, ya Robana. Masih gak dateng ya tombo hati ya. Gak dateng-dateng marah. Diuruki anjang-anjang baru masuk. Nah ini makanya jangan heran, ulama Indonesia kalau ngajar ya berbeda gayanya. Sholatnya sama, Allahu Akbar sama, mau Allahu Akbar ya sama, Allahu Akbar kabir. Tapi yang gini, yang begini gayanya doang. Ini bungkusnya sama, isinya beda. Kalau bungkusnya sahabat, isinya sahabat. Sahabat kalau sudah Allahu Akbar di panah kakinya enggak gerak. Salah. Kalau sini Allahu Akbar. Lu koyo bolong. Allahu Akbar. Ting ting ting bakso. Allahu Akbar. Ya ini mamin bismillahirrahmanirrahim sampai isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Lama ini istilahnya, coba kalau kulhu pasti gak lama-lama. Lo maka kiai sini kalau ngajar pakai zikir habis sholat untuk apa? Nambal bocornya lah itu. Bocor lihat aku bolong. Ting ting denger bakso itu ditambal pakai bikin la la il tak tak il tak. Dan enggak usah protes, ada yang rusuh. Berarti itu kalau zikir diem, maka kalau zikir gendek-gendek adalah bid'ah. Beliau nanti dulu. Sahabat itu murid Rasulullah, diem begini hatinya kepada Allah. Allah orang sini diajak diem gini ya tidur.